Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Kita lanjutkan ya. Terakhir sudah membahas tentang yaitu alat-alat penjazam ya. Yaitu kata-kata yang menyebabkan fi'il sesudahnya yaitu menjadi apa? Majzum. Dan itu dibagi menjadi dua ya, al-adawatul jazimah, alat-alat penjazam dibagi menjadi dua ya. Ada yang menjazam satu fi'il dan ada yang apa? Menjazam dua fi'il. Adapun yang menjazam satu fi'il sudah disebutkan, yaitu lam, kemudian apa? Lama, kemudian alam, alama, lamul amr, dan la nahiyah ya. Ini menjazam berapa? Satu fi'il ya. Jadi kalau ada lam berarti sudahnya harus dibaca jazam ya, lam yalid. Demikian juga lama dan seterusnya. Lanjutkan yang kedua, yang B ya. Atau nomor dua, yaitu alati tajzimu fi'laini, yaitu yang menjazamkan dua fi'il. Yang apa? Menjazamkan dua fi'il. Di sini disebutkan ada 12. Ada berapa? 12. Yang pertama in, apa artinya? Jika. In tajtahid tanjah, apa artinya? Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil atau sukses. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil, akan lulus. In tadi apa? Menjazamkan berapa? Dua buah fi'il. Yang pertama yang mana? Tajtahid ya, tijazam. Apa tandanya? Disukun ya. Kemudian yang kedua tanjah ya, juga di jazm, tandanya di sukun. Jadi dua-duanya itu terpengaruh oleh kata apa? In ya. Jadi in apa? Menjazmkan dua fi'il. In tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil ya. Jadi boleh enggak kita baca in tajtahidu tanjahu? Boleh? Tidak boleh, karena in itu apa? Menjazamkan. Jadi menyebabkan jadi jazam. Jadi harus disukun ya. In tajtahid tanjah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua itu ithma, artinya kapan saja ya. Kapanpun. Kapan saja atau kapanpun. Ithma tata'allam tataqaddam, kapan saja atau kapanpun kamu belajar, maka kamu akan apa? Maju. Kapan saja kamu belajar, maka kamu akan apa? Maju. Maka berapa yang dijazam? Dua. Dua, yaitu apa? Tata'allam dan tataqaddam. Jadi dua-duanya disukun. Aslinya apa? Tata alamu dan tata kodamu. Mana kemasukan itma? Maka dua-duanya jadi di sukun. Jadi jazam. Jadi meskipun kundul, kita bisa baca. Jadi kita bisa baca kitab kundul, ya kan? Insya Allah ya. Sedikit demi sedikit, ya kan? Kan nggak bisa sehari langsung bisa baca kitab gitu. Bisa? Ya nggak bisa, paling tahunya rujer, nah gitu kan. Iya, kalau sehari baru dapat itu. Yang ketiga, ma artinya apa? Apapun, ma taf'al syarron tandem, apapun yang kamu kerjakan dari keburukan tandem, pasti kamu akan menyesal. Pasti akan apa? Menyesal. Ma itu apa? Menjazamkan berapa? Dua buah fi'il. Yang pertama taf'al, yang kedua tandam. Asalnya apa? Taf'alu dan apa? Tandamu. Nah, karena kemasukan ma jadi di jazam di sukun ya. Ma taf'al syarron tandam. Apapun yang kamu kerjakan berupa apa? Kejahatan atau keburukan pasti akan kamu sesali. Yang keempat, man artinya barang siapa atau siapapun. Contohnya, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang apa melakukan keburukan akan dibalas ya dengannya. Ma apa tadi? Man ya'mal su'an yujza bihi ya, barang siapa yang melakukan kejahatan atau keburukan maka dia akan dibalas dengannya, dengan sebab hal itu maksudnya. Perhatikan di sini ada man ya, ada man itu apa tadi? Menjazmkan berapa? Dua buah fi'il ya, berapa? Dua buah fi'il menjadi jazm karena kemasukan man. Nah, mana yang pertama adalah ya mal, dia di sukun, asalnya ya malu karena kemasukan man jadi man ya mal. Nah. Terus satu lagi mana? Yujza. Apa? Yujza. Ini jazm tidak? Jazm ya. Apa tandanya? Dihapus huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Alif. Jadi aslinya ada a alif. Alif apa? Bengkong ya. Alifnya dihapus. Nah, dia namanya mu'tal apa? Mu'tal akhir ya. Kalau mu'tal akhir itu dihapus huruf terakhir kalau dia jazm. Jadi alifnya dihapus. Barang siapa melakukan keburukan dia akan dibalas dengannya. Nomor berapa? 5 itu apa? Mahma artinya apa? Bagaimanapun. Bagaimanapun juga. Ya kalau panas dinyatakan ya. Bagaimanapun juga. Mahma tubtin tudhirul ayyam. Artinya apa? Bagaimanapun kamu sembunyikan ya, bagaimanapun apa? Kamu menyembunyikan sesuatu maksudnya. Bagaimanapun kamu menyembunyikan sesuatu, tudhirhu, maka akan menampakkannya. Akan apa? Menampakkannya apa? Al-ayyam, yaitu hari, hari-hari. Ayyam itu jamak dari yaum. Akan menampakkan sesuatu tadi, perjalanan apa? Hari. Bagaimanapun orang menyembunyikan sesuatu, pasti nanti akan tampak ya, sepandai-pandai itu upaya melompat setengah jatuh gitu ya. Gitu ya atau bukan? Jadi mahma menjazmkan berapa? Dua fi'il. Yang pertama apa ini? Tubtin ya, dia di sukun gitu. Aslinya tubtinu gitu. Jadi tubtin ya. Kemudian yang kedua apa? Tudhir. Aslinya tudhiru ya kan? Berapa yang dijazam? Dua ya. Tubtin dan tudhir. Nah. Mahma tubtin tudhirul ayyam, ya, bagaimanapun kamu menyembunyikan apa akan menampakkannya apa tadi perjalanan hari-hari, ya, waktu. Jadi mahma itu menjazamkan berapa? Dua fi'il. Tubtin dan apa? Tubtir. Ya, biasa. Kemudian yang keenam itu apa? Mata, artinya apa? Kapanpun atau kapan saja. Mata tadhab adhab, kapanpun kamu pergi, saya akan apa? Pergi. Kapanpun kamu pergi, saya akan pergi. Mata tadhab adhab. Nah, dua-duanya di sukun. Dua-duanya apa? Di sukun. Aslinya apa? Tadhabu sama apa? Adhabu, ya kan? Kalau tidak ada penjazam. Nah, ini berhubung karena adanya penjazam, yaitu kata apa? Mata. Maka dua-duanya menjadi jazam. Jadi tadhab sama apa? Adhab. Ya, kapanpun kamu pergi, saya akan pergi. Jadi meskipun gundul, kita bisa baca. Jadi kita bisa baca kitab gundul, ya. Insyaallah itu harus banyak berdoa. Baik, yang ke 7, ya. Yang ke 7 apa? Ayyana. Ini juga maknanya kapan pun atau kapan saja. Ya, kapan pun atau kapan saja. Apa contohnya di sini? Ayyana tahsun, ya. Sarirotuka tuhmat sirotuka, ya. Ayyana kapan pun. Tahsun, apa tahsun? Bagus, ya, kapan pun bagus. Apa? Sarirotuka, sarirah itu apa? Hati, ya. Kapan pun bagus hatimu, ya. Tuhmat akan dipuji, ya, akan terpuji sirotuka. Sirah itu perjalanan hidupmu, ya. Sirah, ada sirah nabawiyah, ya. Cerita apa itu? Kisah, ya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyana tahsun, kapan saja bagus, ya, hatimu, maka akan dipuji perjalanan hidupmu. Artinya orang itu kalau hatinya baik, amalannya juga baik, ya kan? Perhatikan di sini ada kata apa? Ayyana. Apa tadi pengaruhnya? Menjazamkan berapa? Dua buah fi'il. Jadi ada berapa? Dua fi'il yang terjazamkan. Mana saja? Tahsun sama tuhmat. Ayyana tahsun sarirotuka tuhmat sirotuka. Berarti tahsun sama apa? Tuhmat. Aslinya apa? Tah sunu sama apa? Tuh madu, ya. Karena kemasukan ayyana, jadi dua-duanya jadi di jazam atau di sukun. Yang ke-8, aina, itu juga dimanapun, ya. Apa? Dimanapun atau kemanapun, ya, bisa juga diartikan apa? Kemanapun, ya. Contohnya apa di sini? Aina tadhabil ummu, tadhab Maryamu ma'aha. Aina tadhabil ummu, kemanapun pergi sang apa? Ibu. Tadhab Maryam ma'aha, maka pergi juga siapa? Maryam bersamanya. Kemanapun pergi sang ibu, maka pergi juga siapa? Maryam bersamanya. Berapa yang dijazam? Dua, yaitu apa? Tadhab sama tadhab berapa? Dua kan? Duh, kok yang depan dibaca tadhabi? Kok di kasroh? Karena bertemu dua sukun. Sukunnya apa? Sukunnya ba sama sukunnya alif. Ya, sukunnya apa? Ba sama sukunnya apa? Alif. Kalau ketemu dua sukun itu kan harus di kasroh yang depan, gitu. Irtiqaus sakinain. Bertemunya apa? Dua sukun. Jadi aslinya anna yadhab. Nah, gitu kan. Sukun toh? Anna yadhab. Apa tadi? Kok anna? Aina tadhab. Al-ummu tadhab. Maryamu. Nah, jadi kata tadhab dua-duanya di sukun. Berarti tidak sam. Jadi jangan dibaca aina tadhabul ummu tadhabu Maryamu maha. Betul? Salah. Yang betul harus di jazm atau di sukun, ya. Aina tadhab. Nah, gitu. Di sukun. Al ummu tadhab. Nah, gitu. Maryamu maha. Yang berikutnya keberapa? 9, yaitu anna. Itu apa? Anna. Ya. Kapan saja atau kemana saja, ya. Contohnya apa? Anna yadhab al-abu yadhab aliyun ma'ahu, ya. Kapan saja atau apa? Kemana saja, ya. Kemana saja pergi sang bapak, maka pergi Ali bersamanya, ya. Kemana saja pergi sang bapak, maka pergi juga siapa? Ali bersamanya. Berapa yang dijazam? Dua. Dua, yaitu mana? Yadhab sama yadhab. Jadi dua-duanya di sukun. Anna yadhabil abu. Kemana saja pergi sang bapak, maka pergi juga Ali bersamanya. Dua-duanya di sukun, ya. Yadhab dan yadhab. Anna yadhab al-abu yadhab aliyun. Nah. Kemudian yang ke 10, hai suma, dimanapun juga, ya. Dimanapun juga atau kemanapun juga, ya. Dimanapun atau kemanapun. Hai suma tanzula tukroma, dimanapun kalian tinggal, ya, kalian berdua tinggal. Dimanapun kalian berdua tinggal, kalian berdua akan dimuliakan. Dimanapun kalian berdua tinggal, maka kalian berdua akan dimuliakan. Berapa yang dijazam? Dua, yaitu apa? Tanzula sama tukroma. Hai suma tanzula tukroma. Berarti yang dijazam dua, yaitu tanzula sama tukroma. Jazam tidak? Hah? Jazam. Apa tandanya? Dihapus. Apa? Apa yang dihapus? Nun. Jadi aslinya apa? Tanzulani sama apa? Tukromani. Nolnya dihapus. Ya, falul kamsa, ya. Yang ke 11, kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amil sodikoka yu'amilka. Bagaimanapun kamu bergaul, ya, berinteraksi, bergaul dengan siapa? Temanmu, maka apa? Yu'amilka, maka demikianlah dia akan bergaul denganmu. Bagaimanapun kamu bergaul dengan apa namanya, temanmu, maka demikian juga dia akan bergaul kepadamu. Kaifama, perhatikan. Berapa yang dijazam? Dua, yaitu apa? Tu'amil sama apa? Yu'amil berapa? Dua. Dua-duanya disukun. Aslinya apa? Tu'amilu sama apa? Yu'amilu. Nah, karena kemasukan apa? Kaifama, maka dua-duanya disukun. Bisa ya? Yang terakhir nomor 12, ayyul, ayu itu yang manapun. Artinya apa? Yang manapun. Ayu kita bintakro tastafid, itu yang terakhir dal ya. Tastafid bukan zal tapi dal ya. Tidak pakai titik, yang cetakan lama salah ketik. Ayu kita bintakro tastafid, yang manapun buku yang kamu apa? Baca, kamu akan bisa mengambil apa? Faedah. Berapa yang jazam? Dua. Dua, yaitu takro dan tastafid. Dua-duanya di sukun. Aslinya apa? Takrohu dan tastafidu. Ya, tastafidu. Nah, dua-duanya jadi di sukun. Ya. Jelas ya, jadi itu berapa? Ada 12. Yang apa? Menjelaskan berapa? Dua fiil. Ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak, ya? Banyak. Suka yang sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau yang enak-enak suka yang banyak. Kalau yang susah suka sedikit gitu. Tamrin, ya, latihan. Ini ditinggal di apa namanya? Di jazm kan. Nah, ini latihan tentang alat-alat apa? Jazm. Kita lihat ya. Yang pertama, ya jalisu apa ya? Sedang duduk. Marfu ya? Marfu. Nah, tidak ada penasob, tidak ada apa? Penjazam. Nah, sekarang kalau dimasuki lam, jadi apa? Lam yajlis. Lam yajlis. Jadi sukun. Jadi jazam. Mudah apa susah? Mudah. Mudah kan? Mudah. Kan tinggal disukun. Iya kan? Mudah. Jangan dipersulit. Tak lamu. Kamu apa? Mengetahui kalau kemasukan alam. Alam tak lam. Alam tak lam. Jadi di sukun. Ya, jadi apa? Di sukun. Mudah lah. Tak kulina, kamu satu wanita sedang apa? Makan. Tak kulina. Berarti apa namanya ini? Fi'il apa? Af'alul khamsah. Nah, akhirnya apa? Inal ane-ane una-una ina. Nah, berarti af'alul khamsah. Kalau kemasukan penjazam, apa tandanya? Dihapus nun. Jadi alam ma tak kuli. Alam ma tak kuli. Dia apa kan? Dihapus nun, jadi nunnya jadi apa? Hilang. Tak kulina, jadi alam ma tak kuli, gitu kan? Mudah lah, mudah, iya, mudah, ya. Oh, kalau ya masih, ya-nya masih, yang dihapus cuma apa? Nunnya saja, ya. Alam ma tak kuli, nah, masih ada ya-nya. Tardohu, kamu meridoinya. Mana fiilnya? Tardo. Kalau hu itu fiil bukan? Bukan, itu dia kata ganti, kata benda. Kalau kemasukan alat penjazam, maka jadi gimana? Dihapus huruf terakhir karena dia adalah mu'tal akhir. Terakhirnya huruf apa? Alif. Berarti alifnya di hapus gitu kan. Jadi alam tardohu. Nah, itu berhubung alifnya dihapus maka langsung disambung ya. T dot sama apa? Haknya langsung disambung. Alam tar tohu. Nah gitu disambung ya. Tinggal alifnya dibuang. Alam tar tohu. Tidaklah kamu meridhoinya. Ya. Kita lanjutkan ya, dua nomor lagi. Nanti yang lainnya PR aja ya. Iya, PR aja dikerjakan di rumah. Kan gampang ya. Mudah kan? Mudah. Yak tubuh. Kalau kemasukan li, lama apa namanya? Lamul amr. Jadi liyak tub. Liyak tub atau liyak tub? Liyak tub. Karena lam di sini yang dimaksud lam amr ya. Lam perintah. Termasuk alat pen jazan. Jadi liyak tub. Hendaknya dia apa? Menulis. Tarji'ina, kamu satu wanita wa, sedang kembali, sedang pulang. Kalau kemasukan lah, jangan berarti lah. Apa? Tarji'ina, kemasukan lah yang artinya jangan, jadi lah. Tarji'i, dihapus apa? Non, karena dia adalah af'alul saya. Kalau ada apa tadi, ani una ina, berarti kalau kemasukan penjazam nonnya dihapus ya kan? Mudah kan, mudah ya, makanya sisanya PR aja. Baik, kemudian halaman berikutnya ini juga latihan ya, mau PR juga. Ya, kasih contoh dikit lah. Masuk PR sama. Ij'al, jadikan marfu dan mansub dan majzum mimma yali. Jadikan marfu, mansub dan apa? Majzum dari apa-apa yang berikut ini. Ya, cuma dibuat jadi tadi, mansub sama apa? Majzum. Kalau yang ada mansub atau majzum ya yang dibuat apa? Marfu-nya gitu kan. Kita lihat di sini soalnya ya'tikum, artinya dia datang kepada kalian, datang kepada apa? Kalian. Ya'ti itu artinya apa? Datang. Ata ya'ti. Ata ya'ti artinya apa? Datang. Akan datang kepada kalian. Kum, fiilnya mana fiilnya? Ya'ti. Madi atau fiil amar? Madi atau amar? Mudhari. Amar atau madi? Mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Karena diawali dengan huruf ana itu. Anita. Nah, ingat tak Anita? Anita. Kalau ada Anita berarti fi'il mudhari. Ada Anita. Ini ya toh? Ya'tikum. Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Di atasnya sudah ada. Marfu. Saya enggak bisa jawab. Marfu, karena tidak ada penasab, tidak ada penjazam. Nah, sekarang kalau kemasukan lan, gimana? Lan ya? Fiilnya mana? Ya? Ti. Kalau kum fiil kan? Bukan, ini kan kata lain gitu. Jadi yang dilihat ya ti aja. Jadi lan ya? Ya tia. Ya lan ya tiyakum. Nah gitu. Jadi di fathah, apa yang di fathah? Ya-nya. Karena ini mu'tal ya. Mu'tal ya itu kalau kemasukan penasab jadi fathah. Lan ya tiya. Ya di fathah kan, tinggal di fathah aja. Lan ya tiyakum. Nah gitu. Mudah dah. Mudah. Sekarang kalau kemasukan lam, li lam ya gimana? Lam ya tikum. Lam ya tikum. Dia apa kan? Dihapus huruf ya-nya. Ya-nya dihapus ya karena dia huruf apa namanya? Fi'il mu'tal. Huruf penyakit itu dihapus. Kalau kemasukan alat penjazam lam ya tikum. Nah gitu. Jadi ya-nya dihapus. Bisa toh? Iya, bisa. Di bawahnya lan yaj'alu, apa itu? Lan yaj'alakum. Fiilnya mana? Yaj'ala. Nah, itu karena kemasukan apa? Lan. Lan alat penasob. Yaj'ala. Berarti kalau marfu yaj'alu. Tidak ada lannya toh? Yaj'alukum. Nah, gitu. Yaj'alukum. Itu kalau apa? Marfu. Kemudian kalau majzum lam ya, lam apa? Yaja alu atau ala? Lam yaja al. Jadi sukun ya. Lam yaja al kum. Nah gitu. Jadi si sukun. Satu lagi ya contohnya. Enggak usah banyak-banyak. Berikutnya lam yarzukukum, itu yang jazm ya, yang majzum. Lam ya tidak apa? Memberikan rezeki kepada siapa? Kalian ya. Lam yarzukukum. Nah, ini perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Lam itu alat pen jazm. Berarti sesudahnya harus majzum. Mana yang majzum? Yarzuku. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya apa? Dihapus nun. Berarti asalnya apa? Yarzukuna. Asalnya adalah yar suku na, itu afalul fongsa ya. Jadi kalau marfu yar suku nakum, nah gitu, yar suku nakum gitu, dikembalikan apa nonnya, dibalikin gitu. Kalau masuk lan lan tiap dihapus nun juga, jadi sama ya, sama seperti yang jazm. Lan yar sukukum, cuma tambah lan aja lah, bedanya pakai apa? Lan ya. Sisanya silahkan dikerjakan di rumah PR aja, yang penting sudah ngerti kaidahnya. Ini kalau dibahas di sini semua habis waktunya. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman berapa? 29. Di halaman 29 dijelaskan di sini tentang la. Tentang apa? La. Nah, di dalam bahasa Arab di sini beliau menjelaskan ada dua macam la. Ada berapa? Dua macam la. Yang pertama disebut la nahiyah. La nahiyah. Nahi ya, artinya la yang bermakna larangan. Bermakna apa? Larangan ya, melarang. Ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi itu melarang ya. Kemudian yang kedua ada namanya la nafiyah. Nafi berarti menafikan ya, meniadakan. Meniadakan atau menafikan. Nah, ini apa bedanya? Dua-duanya sama la, cuma artinya berbeda. Kalau yang pertama tadi artinya jangan. Yang kedua artinya meniadakan. Tidak. Ya, jadi yang pertama artinya apa? Jangan. Yang kedua artinya tidak. Katanya sama atau beda? Sama, itulah. Cuma yang pertama atau makna yang pertama apa? Jangan. Yang kedua apa? Tidak. Nah, itu dari sisi makna itu bedanya. Kemudian yang kedua dari sisi pengaruhnya ya. Di sini dikatakan kalau la nahiyah itu adalah menjazamkan fi'il apa? Mudhari. Dia apa? Matajzimul mudhari. Apa-apa yang menjazamkan apa? Fi'il mudhari. Disebut la apa tadi? La nahiyah. Ya, la yang artinya jangan. Jadi menyebabkan kalau ada fi'il mudhari sesudahnya dijazam. Contoh. La tal'ab. Apa maknanya? Jangan bermain. Ya, jangan apa? Bermain. La di sini disebut la nahiyah. La yang maknanya la larangan. Berarti apa di sini la? Jangan bermain. Menyebabkan apa? Jazm. Asalnya tal abu, ya kan? Ketika kemasukan la jadi apa? La tal ab. Ya. Paham sampai sini? Jadi menyebabkan apa? Jazm. La tal ab. Atau misalnya la tusyrik. Artinya apa? Jangan berbuat syirik. La takdob, jangan marah. Nah, itu kan akhirnya sukun. Nah, yang seperti itu namanya la apa? Nahi, jangan ya. La tasrobu, jangan apa? Minum. Siapa yang dilarang? Laki-laki banyak. Kalian laki-laki banyak. Dari kata apa tadi ini? Yasrobu ya. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna, tasrobu, tasrobani, yasrobna, tasrobu, tasrobani, tasrobuna, tasrobina, tasrobani, tasrobna, asrobu, nasrobu. Kalau kalian berarti apa? Kalian tasrobu. Nah, ya kan? Itu kalau kalian laki-laki banyak. Jadi kalau kemasukan la, jadi la tasrobu. Dihapus apa? Nunnya. Karena ini adalah termasuk alat penjazam. La tasrobu, jangan kalian apa? La tusyriku, jangan berbuat apa? Syirik. Dihapus apa? La taqtulu, apa artinya? Jangan membunuh. Wa la taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian sendiri. Jadi tidak boleh bunuh diri. Ya, walaupun niatnya untuk berjihad. Bunuh diri itu tidak boleh. Walaupun niatnya baik ya. Niat yang baik tidak menghalalkan cara yang haram. Ya, saya pengen berdakwah tapi caranya adalah dengan caranya dengan minum khamr. Masa berdakwah minum khamr gimana? Karena yang mau saya dakwah itu para peminum khamr, kan saya harus mengikuti, ya kan? Nah, boleh enggak? Enggak boleh. Namanya apa? Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Kalau tujuan menghalalkan segala cara itu namanya kaidah Yahudi ya. Kaidah Machiavelli. La tad'u, apanya? Jangan menyeru atau jangan berdoa. Aslinya apa ini? Tad'una. Hah? Apa aslinya? Tad'u. Ada apa? Wawu. Wawunya dihapus. Wawunya apa? Dihapus. Karena la di sini adalah alat penjazam. Ya, atau apa? Penjazam. La tad'u. Jangan apa? Menyeru. Ya. La tastari. Jangan apa? Membeli. Aslinya tas tari. Ada apa? Ya, ya-nya di hapus. Paham ya? Jadi la di sini disebut dengan la apa? La nahi. Termasuk alat penjazam. Ya. Paham ya? Kemudian yang kedua disebut la nafi, yang artinya apa tadi? Menafikan. Dan la di sini artinya tidak, ya. Artinya apa? Tidak. Nah, dia mala tajzimu al-mudhari, apa-apa yang tidak menjazmkan fi'il apa? Mudhari. Jadi dia tidak menyebabkan apa? Jazm. Contoh, la tal abu, apa artinya? kamu tidak bermain. Tidak apa jangan? Tidak. Nah, karena artinya tidak berarti disebut la nafi. La wa nafi. La nafi bermakna tidak. Menjazamkan tidak? Tidak. Tidak. Jadi dibaca biasa saja la tal abu marfu. Marfu tidak? Marfu. Karena dia tidak dijazam. La tasrabuna, kalian tidak apa? Minum. Ya, tidak minum. La tad'u, kamu tidak berdoa atau menyeru. La tastari, kamu tidak membeli. Paham ya? Jadi bisa membedakan adalah apa tadi? Nahi adalah nafi. Kalau yang artinya jangan nahi. Kalau artinya tidak nafi. Kalau yang artinya jangan itu men jazamkan. Kalau yang artinya tidak, tidak menjazamkan. Ya. Jadi kalau misalnya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu la apa? Nahi. Nahi. Ya, la apa? Nahi. Ya. Ya. Oh ya, jadi kalau apa namanya tadi, la tasrobu, perhatikan ya, la tasrobu, apa ini tadi? Jangan kalian apa? Minum. Aslinya tasrobuna, karena ini afalul apa? Komsa. Kalau kemasukan penjazam, nonya dihapus. Nah, karena nonya dihapus ya, dalam kaidah bahasa Arab, karena ada yang dihapus maka diganti dengan huruf alif ya. Huruf alif ini menunjukkan ada non yang dihapus. Ini kaidah dalam apa? Penulisan. Kaidah dalam apa? Penulisan. Jadi kalau ada non yang dihapus maka diganti apa? Alif. Itu kan ada alif lah. Ah gitu. Jadi aturannya seperti itu. Aturan apa? Penulisan. Itu kalau yang apa namanya sesudahnya apa tadi non ya, seperti kemarin apa wama apa illa liya budu. Nah, liya budu itu kan aslinya ya budu. Nah, liya budu, nah, karena ada non dihapus dikasih apa alif, alif. Habis wawu ada alif gitu, gitu. Selama sesudahnya tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada yang lain, misalnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, nah itu kan ada ni, nah, maka tidak pakai alif ya. Nah, bersambung dengan yang sesudahnya. Jelas ya? Iya. Bagaimana apa membedakan la nahi dengan la nafi? Ya, yang pertama kalau sama-sama gundul gitu ya. Oh. Nah, kita ini membaca kitab gundul kan. Nah, gimana bedakannya? Gimana? Hah? Sekarang kalau saya tanya, la tasrabu, nahi atau nafi? Nahi, nafi, nafi, nafi. Hah? Nafi. La tasrabu. Nafi. Nafi. Nafi, nahi. Nahi. Nafi atau nahi? Nahi. Nah? Nahi. Hi. Kau tahu? Karena tasrobu. Karena dihapus. Non. Ya itu. Karena kalau la tasrobu, nah berarti? Nafi. Nafi nonnya masih ada. Nah, kalau yang seperti itu bisa dilihat ya kan? Karena kalau dia marfu masih ada apa? Non. Oh berarti la nafi. Kalau nonnya dihapus la nahi. Itu yang kelihatan ya. Tapi kalau sahih akhir sama-sama gundul misalnya, la tal abu sama la tal ab, itu kalau gundul bedanya apa? La tal abu sama la tal ab, kalau gundul bedanya apa? Ya enggak ada bedanya. Karena gundul ya kan. Terus bacanya gimana? La tal abu apa la tal ab? Hah? Ya tergantung maksudnya kan. Antum mau maunya gimana? Ya kalau mau bilang jangan bermain, kita katakan la tal'ab. Kalau kamu tidak bermain la tal'ab. Ya lihat konteks kalimatnya. Apa itu apa larangan atau penafian. Ya. Makanya tadi kemarin kita sampaikan baca kitab itu butuh apa? Insting. Nah, gitu. Zauk, ya, harus ada instingnya. Kalau enggak pakai insting, wah nanti ngawur. Nah. Kayak kemarin apa kemarin itu? Ah lupa jadi. Jadi intinya butuh apa istilahnya perasaan gitu. Apa? Butuh perasaan ya. Jadi bahasa Arab itu butuh apa? Ja'arijulun atau ja'arajulun gitu. Ja'arijulun nanti apa? Telah datang kaki. Ja'arajulun telah datang seorang laki. Kan kalau gundul sama ya. Ja'arijulun. Apa maksudnya? Telah datang sebuah kaki. Apa maksudnya? Enggak ini enggak cocok kan. Makanya harus pakai perasaan gitu kan. Jadi dari manusia itu harus punya perasaan. Penting itu perasaannya. Untuk bisa baca kitab itu harus punya perasaan. Tapi harus belajar nahwu sama sorot. Kalau cuma pakai perasaan enggak pakai nahwu. Nanti bacanya semua. Nah, ini enggak bisa. Ya. Itu namanya aji pengangguran. Jam berapa? Habis ya? Ya istirahat aja dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.